Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, juga Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam suasana iman, dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang makna hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kewajiban utama dalam Islam, yaitu kitab Ar-Risalatu At-Tabukiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, masih penjelasan dan rincian dari makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam hal ini hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta penjelasan dan penjabarannya dan konsekuensinya tentu saja. Sekarang ada pembahasan yang ingin di bahwa hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengandung kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan ini harus melebihi dari kecintaan kita kepada apapun, bahkan termasuk kepada diri kita sendiri. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan, lebih diagungkan atau dimuliakan oleh orang-orang yang beriman sampai pun terhadap diri-diri mereka sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang beriman akan lebih mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi diri-diri mereka sendiri, apalagi orang lain. Ini termasuk penjelasan yang mengungkap makna hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang paripurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan beliau yang lebih kita utamakan, kita cintai, dan kita ikuti petunjuknya dibandingkan siapapun. Beliau berkata, "Wa hadza dalilun ala anna man lam yakunir rasulu sallallahu alaihi wasallam aula bihi min nafsihi falaysa minal mu'minin." Wahadhihi al-awli awlawiyyatu tatadhammanu umuran. Kata beliau di sini, ya, ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakannya atau lebih dicintainya melebihi dirinya sendiri, maka dia bukanlah termasuk orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Ini tegas sifatnya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ini, mereka akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mereka utamakan sampai melebihi diri mereka sendiri. Ya, kita ingat hadis yang juga telah kita lewati dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dia berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar, itu belum cukup. Sampai engkau menjadikan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Fa innakal an ahabba ilayya ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah saat ini lebih aku cintai sampai dibandingkan diriku sendiri. Ini konsekuensi iman yang benar. Ya. Makanya ayat ini dengan tegas menyebutkan tentang ciri orang beriman yang sesungguhnya yang menunjukkan bahwa ini adalah keharusan mencintai, mengutamakan dan mendahulukan Rasulullah SAW dibandingkan siapapun di kalangan manusia. Ini adalah ciri utama orang yang beriman dan inilah makna orang yang hijrah sesungguhnya kepada Rasulullah SAW dan setia mengikuti petunjuk beliau. Baik, wa hadhihi al-aulawiyatu tatadammanu umuran. Mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di ayat ini, ya, pengutamaan ini terkandung di dalamnya beberapa perkara. Di sini dirinci ya supaya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Agar kita mengetahui dan bisa membedakan mana orang-orang yang sekedar mengaku ya dan mana yang benar-benar membuktikan pengakuan tersebut dalam dirinya. Baik, kita lihat min hadi antaranya an yakuna ahabba ilal abdi min nafsihi. Jelas yang pertama maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan yang lebih kita cintai, yang paling kita cintai, yang paling dicintai oleh seorang hamba sampai pun melebihi dirinya sendiri. Baik, tentu saja manusia punya tabiat. Tabiat manusia itu dia akan mencintai dirinya lebih daripada yang lain. Nah, dalam masalah ini Islam memerintahkan kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita dengan menundukkan kecintaan kita yang bersifat tabiah agar dikalahkan dengan kecintaan dalam Islam. Memang ini cinta yang butuh usaha, butuh menundukkan hawa nafsu, butuh mempelajari iman dan mempraktekannya, memahami sehingga menjadikan hati kita senantiasa mengenal keindahan Islam, mengenal kebaikan-kebaikan dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu sebelumnya mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau ini sudah dominan di hati kita, maka ini akan semakin kuat mengalahkan cinta yang bersifat tabiat asal pada diri manusia. Jadi menjadikan Rasulullah SAW yang paling dicintai atau lebih dicintai bagi seorang hamba melebihi dirinya sendiri. Itu konsekuensi yang pertama. Li'annal awlawiyata asluhal hubbu. Karena pengutamaan, ya, pengutamaan itu asalnya adalah cinta. Mengutamakan dalam hal kecintaan. Wa nafsul abdi ahabbu ilaihi min ghairihi. Sedangkan diri seorang hamba, tentu secara tabiat asal lebih dicintai dibandingkan yang lain. Makanya ini adalah kecintaan yang berhubungan dengan iman. Tentu setelah kita belajar, semakin banyak kita baca Al-Quran, merenungkan isinya, tumbuh iman semakin kuat, otomatis kecintaan kepada Rasulullah SAW akan semakin kuat juga sampai melebihi kecintaan kepada diri hamba itu sendiri. Wa ma'a hadza fa yajibu an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aula bihi minha wa ahabba ilaihi minha. Fabidzalika yahsulu lahu ismul iman. Bersamaan dengan ini, wajib untuk kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi seorang hamba untuk menjadikan Rasulullah SAW lebih diutamakan melebihi dirinya sendiri, dan lebih dicintainya melebihi dirinya sendiri. Maka dengan inilah seseorang itu akan bisa mendapatkan iman dan digelari sebagai orang beriman yang sebenarnya. Inilah pengertian yang disebutkan di dalam ayat ini sangat jelas tentang salah satu konsekuensi hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa yalzamu min hadhihi al-aulawiyyati wal mahabbati kamalul inqiyadi wat ta'ati war ridha wat taslim wa sa'iri lawazimil mahabbati min ar-ridha bi hukmihi wat taslimi li amrihi wa itharihi ala kulli man siwahu. Barakallahu fikum. Iya, jelas sekali kata beliau di sini. Al-aulawiyah, mengutamakan atau lebih mencintai Rasulullah SAW ini, terkandung konsekuensi di dalamnya, ya, lebih mengutamakan dan lebih mencintai Rasulullah SAW yang dimaksud di sini, terkandung konsekuensi di dalamnya adalah kamalul inqiyad, sempurnanya ketundukan dan ketaatan. Al-inqiyad artinya sempurnanya keterikatan kita dengan petunjuk beliau, ketaatan dengan sunnah, ridhoh, menerima dengan lapang dada, wat taslim, selalu tunduk dengan hukumnya, dan semua konsekuensi-konsekuensi cinta, ya, yang lainnya, baik itu ridho terhadap ketentuan hukumnya, ridho di sini menerima dengan gembira terhadap segala ketentuan hukumnya, tunduk kepada perintahnya, dan mendahulukan perintahnya di atas perintah yang selainnya. Cinta tentu ada buktinya. Mencintai sesuatu akan sering mengingatnya, akan sering menyebutnya, ya, akan sering menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan selalu meneladaninya. Orang yang kita cintai kita akan ikuti sampai berhubungan dengan gerak-geriknya, pakaian dan tingkah, dan semua tingkah lakunya. Ini konsekuensi cinta yang benar. Jadi terkandung di dalam sikap ini, mendahulukan dan lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kandungan atau konsekuensi mencintai sesuatu. Makanya tidak dibenarkan orang yang mengaku cinta tanpa bukti dalam masalah ini. Ya, oleh karena itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setia mencari petunjuk beliau dalam semua keadaan, jelas ini merupakan konsekuensi cinta yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cuma sekedar mengaku-ngaku cinta, tapi masih mencari-cari petunjuk selain petunjuk yang beliau bawa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah kita bahas makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, ya, kepada Nabi Muhammad, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridha berarti menerima dengan lapang, gembira, menjadikan Allah sebagai sembahannya satu-satunya, Islam sebagai agama yang diyakini satu-satunya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam panutan yang dicontoh petunjuknya satu-satunya. Ini konsekuensi iman yang benar, yang dirasakan kelezatan dan kemanisannya. Baik, kata beliau tadi, jadi terkandung di dalam pengakuan atau sikap mendahulukan atau lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan yang lainnya, harus ada kesempurnaan taat, ridha terhadap segala ketentuan atau petunjuk yang beliau bawa, tunduk kepada hukumnya, ya, tunduk kepada perintahnya, dan mendahulukan perintah Rasulullah SAW dibandingkan perintah siapapun. Siapapun yang berkata, orang yang kita kagumi, atau orang yang kita cintai, kalau petunjuknya bertentangan dengan dalil yang sahih dari sunnah Rasulullah SAW, kita harus tinggalkan. Karena kalau tidak berarti kita belum hijrah dengan sempurna kepada Rasulullah SAW, yaitu konsekuen selalu meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk beliau, meskipun itu adalah pendapat atau perbuatan yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun. Ya, jadi kita siap berubah setiap saat ketika ada sunnah yang jelas di hadapan kita. Kata sebagian dari para ulama salaf, duru ma'as sunnati haitsu darat. Beredarlah kamu, pergilah kamu, ikutilah sunnah. Ya, ikutilah selalu bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada. Ya, ini setelah jelas di hadapan kita apapun keadaannya, tetap kita harus berusaha mengikuti dan mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad SAW setelah jelas di hadapan kita. Baik, wa minha, di antaranya mengutamakan dan lebih mencintai Rasulullah SAW terkandung ya perkara yang kedua ini, yaitu apa? An la yakuna lil abdi hukmun ala nafsihi aslan. Yaitu an la yakuna lil abdi, dengan hamba ini tidak menjadikan untuk dirinya satu hukum sama sekali. Dia tidak menentukan untuk dirinya satu hukum, satu petunjuk, sampai dia mendapatkan petunjuk Rasulullah SAW, untuk itulah yang diikutinya. Baik. Balil hukmu ala nafsihi lir Rasul sallallahu alaihi wasallam yahkumu alaiha a'zama min hukmi sayyidi ala abdihi. Bahkan dia menjadikan hukum ya untuk dirinya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan hukum bagi dirinya itu lebih besar daripada hukum atau perintah seorang majikan kepada budaknya. Kalau ketentuan hukum seorang majikan kepada budaknya saja itu harus diikutinya, maka harusnya sikap seorang hamba terhadap petunjuk Rasulullah SAW lebih besar daripada penentuan hukum dari seorang majikan kepada budaknya. Bahkan wal walidi ala waladihi, hukum seorang bapak kepada anaknya sendiri. Semua manusia harus mendahulukan Rasulullah SAW dibandingkan semua manusia. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga sudah kita bacakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. La yu'minu, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu dengan iman yang benar sampai dia menjadikan aku, yakni Rasulullah SAW, yang paling dicintainya melebihi anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Perbandingan apapun dari ketaatan, ketundukan seorang manusia kepada manusia yang lain, maka mentaati Rasulullah SAW harusnya lebih daripada semua itu. Karena ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah konsekuensi cinta kepada Allah yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan petunjuknya, mengutus Rasulnya yang paling taat, yang paling bertakwa kepadanya. Maka dengan ini saja kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW dan harus lebih bersemangat mengikuti petunjuknya, karena petunjuk beliau lah yang paling diridhai oleh Allah. Belum lagi dari segi kewajiban di dalam Islam untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kita cintai, yang paling kita cintai melebihi yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa laisa lahu fi nafsihi tasarrufun qattu illa ma tasarrafa fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa aula bihi minha. Maka tidak ada. Ya. Tidak ada pada diri hamba itu, pada diri hamba itu tasarruf, satu hukum, satu penentuan apapun. Ya, hamba ini tidak menentukan satu ketentuan apapun pada dirinya kecuali yang ditentukan dan diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan pada dirinya dibandingkan selain beliau. Ya, ini konsekuensinya, sampai pun dalam berbuat apapun, dia tidak berani menentukan dirinya untuk melakukan ini atau melakukan itu kecuali apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hamba telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka dia telah jelas akan selalu terbimbing menempuh jalan yang lurus. Ya, karena makna yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kewajiban untuk kita mengambil teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Jadi maknanya di sini adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan beliau, seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, dikatakan telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, hadhil ayatu aslun kabirun fi ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan satu landasan besar, landasan agung tentang kemuliaan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaan beliau. Jadi terbiasa kita, ya, ketika berbuat, tentu apalagi urusan agama, termasuk urusan dunia kita, kalaupun tidak kita dapatkan contoh rinci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak petunjuk secara umum, apakah perbuatan kita ini mendukung agama kita, apakah perbuatan kita ini mendekatkan kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini yang dilakukan oleh seorang hamba, sampai pun dalam tasarruf perbuatan pada dirinya sendiri, dia tidak berani mendahului atau menentukan untuk dirinya kecuali yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jelas ini menunjukkan hamba yang seperti ini akan rajin belajar sunnah, rajin mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia bisa mengikuti petunjuk beliau sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, sampai dalam perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa dilakukannya dengan mudah, tapi tetap dia mencari sunnah untuk bisa mempraktikkan hal tersebut sampai dalam urusan yang sekecil-kecilnya. Kita ingat salah seorang ulama salaf ahlul hadis yang terkenal, Imam Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, pernah mengatakan, in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mengikuti sunnah, maka lakukanlah. Bayangkan, menggaruk kepala ini refleks kita lakukan, gatal langsung kita garuk. Tapi kata beliau, kalau kita bisa mencontoh sunnah sampai dalam hal ini, lakukan. Menunjukkan di kalangan para ulama salaf itu, kebiasaan mengikuti sunnah adalah kemuliaan bagi mereka, sesuatu yang dinilai kemuliaan bagi mereka. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kita masih ingat juga ketika beliau disampaikan oleh anaknya satu hadis atau satu sunnah yang beliau belum pernah mendengarnya, sehingga belum mempraktekannya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi salat Id menempuh jalan yang berbeda dengan pulangnya. Ini tidak wajib, tidak juga membatalkan salat Id kita, dan mungkin sebagian orang menganggapnya sunnah yang kecil, biasa saja. Tapi ketika mendengar ini, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tablughni. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah besar, ada satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum sampai kepadaku. Mereka adalah orang yang memuliakan sunnah, menjadikan segala ketentuan yang ada dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus, sebagai penentu kemuliaan pada diri mereka. Ini berlaku, saya katakan tadi, menjadikan orang yang seperti ini keadaannya, pasti dia akan semangat mempelajari semua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk keseharian beliau. Dan inilah pantas sifat yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ya. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sewaktu memberikan nasihat ini dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', memberikan nasihat kepada penuntut ilmu sunnah, kata beliau apa? beliau mengatakan ayyatamayyaza fi amati umurihi min taraikil awami bistikmali athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawdhifi sunani ala nafsi. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu sunnah yang selalu belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan dirinya, mengistimewakan dirinya, tidak disamakan dengan kebiasaan orang-orang awam, yaitu dengan selalu mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membiasakan pengamalannya pada dirinya. Jadi membiasakan pengamalannya tentu termasuk urusan-urusan dunia keseharian yang dilakukannya, apalagi kalau berhubungan dengan masalah ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, faya ajaban kaifa tahsulu hadhil awlawiyatu li abdin qada azala ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam an mansabit tahkimi wa radiya bi hukmi ghairihi wa atma'anna ilaihi a'dhama ma a'dhama min tuma'ninatihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faya ajaban, maka alangkah mengherankannya bagaimana sikap mengutamakan seperti ini akan bisa didapatkan pada diri seorang hamba yang telah meninggalkan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menjauhkannya dari kedudukan sebagai tempat berhukum. Orang yang terbiasa mengikuti petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia akan sempat memikirkan untuk berhukum dengan sunnah? Dia telah menjauhkan dirinya, menjauhkan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mansab, dari kedudukan sebagai pemberi hukum atau pemutus dalam urusannya. Dan dia ridho kepada hukum selainnya. Ya, bahkan tenang kepada hukum itu, hukum selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi ketenangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama annal huda la yutalaqqa min mishkatihi wa innama yutalaqqa min dalalatil uqul. Dia bahkan menyangka bahwa petunjuk tidak akan bisa didapatkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah bisa didapatkan petunjuk dari apa yang disebutkan dalam akal, sehingga dia terbiasa menggunakan akalnya. Ya, ini termasuk orang-orang yang ketika mendapatkan masalah lebih gampang berpikir dengan akalnya, tidak mau mencari dulu, susah tidak mau dia bertanya dulu. Akhirnya yang gampang dianggapnya adalah kembali kepada akal dan perasaannya, maka dari sinilah kesesatan akan bermula pada diri hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa innama ja'a bihi la yufidu al-yaqina ila ghairi dhalika min al-aqwali allati tatadhammanu al-i'rada anhu wa amma ja'a bihi. Dan dia mengatakan bahwa petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keyakinan. Ini orang-orang yang mengatakan, oh, hadis ini hadis yang cuma derajatnya hadis ahad, tidak sampai mutawatir, tidak sampai banyak yang meriwayatkannya. Sementara akalnya, ya, dianggap sebagai sesuatu yang pasti kebenarannya. Masya Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh rawi-rawi yang terpercaya diragukan. Kemudian dia mensyaratkan harus banyak yang membawanya, sehingga banyak hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis riwayat Bukhari Muslim ditolak oleh orang seperti ini keadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Dia mengatakan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keyakinan, justru akalnya yang tanpa ada dukungan dianggap itulah yang memberikan keyakinan. Ila ghairi dzalika, dan pernyataan-pernyataan lain yang terkandung di dalamnya berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk yang beliau bawa, ini semua adalah penyakit yang akan menghalangi manusia dari hijrah yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hiwalata fil ilmi nafi ila ghairihi, dan mengandung sikap berpaling berpindah dari ilmu yang bermanfaat kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Dzalika huwa dhalalul mubin, yang ini jelas merupakan kesesatan yang nyata. Sikap seperti ini merupakan kesesatan dan penyimpangan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang menjauhkan seseorang dari sunnah, menjadikan seorang hanya mencukupkan dengan analogika di akalnya, ya, menganalogi di akalnya atau memikirkan dengan pikirannya, dengan perasaannya. Pokoknya yang memalingkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, inilah yang dimaksud sebagai sikap yang akan ya menjadi sebab kesesatan yang nyata menimpa hamba tersebut dan jelas menjadikan dia berpaling dari hijrah yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sabila ila thubuti hadhihi al-aulawiyyati illa bi azli kulli ma siwahu wa tawliyatihi fi kulli syai' wa ardi ma qalahu kullu ahadin siwahu ala ma jaa bihi. Dan tidak ada jalan, tidak ada cara untuk bisa menetapkan sikap mengutamakan atau lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan selainnya. Tidak ada jalan untuk bisa meraih semua ini kecuali dengan menjauhkan segala sesuatu selain petunjuknya. Dan menempatkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba tersebut. Serta ardu ma qalahu kullu ahadin. Ya, menilai, memperhitungkan ucapan yang dibawakan oleh siapapun, oleh semua orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipertimbangkan dan dijadikan penghukumnya adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan seseorang ini ada dalil yang mendukungnya, ada sunnah yang membenarkannya, maka itu diikuti, diterima. Kalau tidak, maka ditolak tanpa ragu-ragu. Ya. Fa in syahida lahu bisihhati qabilahu wa in syahida lahu bil butlani raddahu. Kalau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan ucapan itu benar, diterima. Didukung dengan dalil, maka diterima. Kalau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendukungnya, tidak mempersaksikannya dengan kebenaran, maka ucapan tersebut ditolak dari siapapun. Wa in lam tatabayyan syahadatuhu lahu bisihhatin wala butlanin ja'alahu bimanzilati ahaditsa ahli alkitabi wa waqafahu hatta yatabayyana ayyul amraini aula bihi. Kemudian kalau seandainya ada ucapan manusia yang dibawakan ternyata belum jelas baginya apakah ini sesuai dengan sunnah atau tidak, ya, tidak jelas hukum dari sunnah, apakah perkataan ini sahih atau batil, ragu-ragu dia apa yang dilakukannya, maka dia menjadikan ucapan ini seperti kedudukannya kisah-kisah dari ahlul kitab yang dia tawakuf, berhenti, tidak menghukuminya benar atau salah sampai jelas baginya dari kedua perkara tadi, menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini lebih dekat kepada kebenaran atau lebih jauh dari kebenaran. Ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibu, janganlah kamu benarkan ucapannya ahlul kitab dan jangan mendustakannya. Pernyataan-pernyataan yang tidak ada dalil yang mendukungnya jangan dibenarkan, jangan juga ditolak. Ya. Jadi jelas yang menjadi penentu terima atau tidak terima adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi semua ucapan yang sampai kepada kita. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, beliau menyimpulkan di akhir pembahasan ini, faman salaka hadhihi tariqata istaqama lahu safarul hijrah. Barang siapa yang menempuh jalan ini, benar-benar mengutamakan dan mendahulukan, menjadikan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kepada manusia yang lainnya, barang siapa yang telah menempuh jalan ini, maka akan luruslah perjalanan hijrahnya, sempurnalah dia hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastaqama lahu ilmuhu wa amaluhu, dan akan luruslah, benarlah ilmu dan amalnya. Dia akan dapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan saleh. Wa aqbalat wujuhul haqqi ilaihi min kulli jiha, dan ya, kebenaran itu, sisi-sisi kebenaran itu akan selalu menghadap kepada dirinya, akan selalu mengarah kepadanya dari semua sudut, dari semua arah. yakni kebenaran akan selalu menyertainya, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah akan selalu bersamanya dimanapun dia berada, kalau dia menetapi dan selalu berpegang teguh dengan sikap, dengan sikap yang lurus ini. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak serta Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Inilah sikap yang merupakan konsekuensi besar dari hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sebab kemudahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba jika dia berpegang teguh dengannya. Maka ini satu pelajaran penting bagi kita yang bisa kita ambil dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sangat berharga ini. Kita pegang dengan baik-baik ya, karena inilah konsekuensi dan yang menilai benar tidaknya ucapan pengakuan seorang hamba bahwa dia adalah mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya dan dia mengakui dirinya sebagai pengikut, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Maka semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini bermanfaat ya. Kita akan teruskan kembali insyaallah di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala yang pada kesempatan pagi yang berbahagia ini telah berkenan kembali untuk duduk dan mengajarkan kepada kita dari pembahasan Arisalah atau Bukiyah. Semoga bermanfaat dan faedah-faedah yang telah disampaikan dapat menambah khasanah ilmu kita. Berikutnya Ukhadal Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543. Anda bisa sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal dan kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Ini Ustaz, mengenai doa setelah berwudu itu apakah kita harus mengangkat tangan atau tidak, terus pandangan kita diarahkan ke bawah atau ke atas langit? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan, melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarga serta kita semua. Jadi masalah doa yang dibaca setelah selesai berwudu ya, hukum asalnya adab-adab berdoa itu ya, selalu kita berusaha menghadap ke kiblat. Selalu kita berusaha menghadap ke kiblat ya. Adapun masalah mengangkat tangan atau tidak ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan asal daripada semua doa selama tidak ada larangannya, maka termasuk adab umum dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Ya, adalah mengangkat tangan. Selama tidak ada larangannya, maka hukum asalnya adab-adab secara umum dalam berdoa adalah termasuk mengangkat tangan. Sewaktu kita mengangkat tangan, ya tentu saja kita menghadapkan diri kita ke kiblat, kemudian kita mengarahkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit ketujuh, ya. Tentu saja waktu pandangan kita, ya pandangan kita ke arah kita mengangkat tangan kan, tangan kita ada di hadapan wajah kita. Seperti ini atau seperti ini ya. Maka kita menghadapkan pandangan kita cukup ke arah tangan kita sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsentrasikan permohonan kita. Adapun hati kita yang kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala di langit ketujuh, kita arahkan ke Allah ke atas langit ketujuh sebagaimana ini fitrah dari setiap manusia bahkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini. Semoga dapat menambahkan khasanah ilmu kita. Silahkan kembali, kami akan memberikan kesempatan yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz. Silahkan di 0218236543, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini di mana? Dengan Lita di Bontang, Kalimantan Timur. Silakan pertanyaannya. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ya. Oh ya, sebentar. Ya, Ibu cukup mendengarkan melalui telepon saja. Ya. Baik Ustaz, saya mau tanya. Kebetulan 13 hari yang lalu saya sudah melahirkan. Kemudian suami saya sempat bingung untuk menguburkan sembunyi yang sesuai dengan syariat itu seperti apa. Karena menurut tradisi banyak orang tua juga bilang dikubur terus ditaruh lampu, dikasih macam-macam, itu seperti itu benar atau tidak Ustaz? Terus yang kedua, hukum untuk hakikah itu yang sesuai syariat sebaiknya ketika umur bayi berapa hari atau berapa bulan? Laki atau perempuan anaknya, Bu? Anaknya laki-laki, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Cukup, Ibu? Iya, satu lagi, Ustaz. Cukup dua saja, Ibu, ya. Lain kali nanti kita sambung kembali untuk pertanyaan Ibu yang lainnya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, dua pertanyaan dari Ibu tadi di Bontang. Silakan. Ya, alhamdulillah, pertanyaan bermanfaat saya dari Ibu yang ada di Bontang ya. Sehubungan dengan anaknya yang baru lahir, ya kita doakan sesuai yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu laki fihi wa ja'alahu barron takiyan ya. Atau ja'alahu Allahu mubarakat mubarakan alaiki wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang, mungkin tadi maksudnya penguburan ari-ari gitu ya. Ari-ari yang ditanam biasanya dikasih apa? Lampu, dikasih macam-macam lah. Ini tidak ada. Oh ya, jadi tidak ada. Dalilnya itu tidak kita anggap sebagai makhluk hidup, oh kita anggap sebagai saudaranya anak kita, tidak. Kita tanam biasa saja. Tanamkan di belakang rumah kita supaya tidak nanti bau ya, atau menjadi sesuatu yang busuk. Ditanam, cukup ditanam sudah selesai. Tidak ada perayaan apa-apa, tidak ada juga dianggap ini sebagai seperti jenazah di kafani. Cukup dimasukkan dalam plastik atau kantong apa saja, ditanam. Sudah selesai permasalahan. Tidak ada ritual-ritual seperti tadi yang berhubungan dengan ari-ari dari bayi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang berhubungan dengan masalah akikah atau lebih tepat disebut sebagai nasikah atau dzabihah, sembelihan untuk anak yang baru lahir. Di dalam hadis yang sahih yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Semua bayi yang baru lahir itu akan tertahan sampai ditunaikan akikahnya, yang disembelihkan untuknya, ya, disembelihkan hewan untuk Allah karena kelahiran ini pada hari ketujuhnya. Pada hari ketujuh, itu jelas-jelas dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling utama adalah hari ketujuh, ya. Ini yang lebih utama dilakukan kalau kita mampu, dan lebih dekat dengan hari ketujuh itu lebih baik. Kalau seandainya misalnya kita belum mampu, maka diusahakan secepat mungkin untuk dilakukan. Jadi kalau anak laki-laki, tentu saja disebutkan di dalam hadis yang sahih, disembelihkan baginya 2 ekor kambing. Kalau untuk anak perempuan, 1 ekor kambing, ya. Kita sembelih karena dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu yang kita lakukan. Kemudian nanti kita sembelih kalau kita ingin adakan acara dengan mengundang orang-orang di sekitar kita, kita utamakan orang-orang miskin untuk memakan dari sembelihan tersebut, maka itu sangat baik. Kalaupun juga kita mau sembelih apa ini, membagikannya dalam bentuk sudah dipotong-potong dagingnya untuk dimasak masing-masing di rumah tetangga-tetangga kita misalnya, juga diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf. Yanto di Manggarai, Ari. Ya, silakan Pak Yanto, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya ya. Cukup Bapak menggunakan telepon saja. Silakan pertanyaannya. Ya, kalau pertanyaannya mengenai Mohon maaf Pak, suaranya agak kecil. Silakan. Mengenai apa? Ini yang mencintai diri sendiri apa roti? Mencintai Rasul lebih diutamakan daripada mencintai diri sendiri gitu. Oh, tentang sebuah hadis bahwa mencintai Rasulullah SAW diutamakan daripada mencintai diri sendiri gitu. Ya Ustaz, kurang lebih Bapak tadi menanyakan bagaimana memahami tentang hal tersebut Ustaz. Silakan. Iya, barakallahu fikum. Tadi pertanyaannya mungkin tidak lengkap ya. Cuman hadis yang beliau tanyakan tadi sudah kita bacakan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak wahai Umar, yakni tidak sempurna imanmu kalau seperti itu. Tidak benar. Sampai engkau menjadikan diriku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Setelah itu, setelah Umar mengatakannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al'an ya Umar, sekarang wahai Umar." Baik. Makna daripada hadis ini, seperti yang dibahas tadi, bahwa kecintaan manusia kepada dirinya sendiri ini kan kecintaan yang bersifat fitrah. Sama dengan manusia mencintai orang tuanya, mencintai anak istrinya, atau mencintai anak dan suaminya bagi perempuan. Ini fitrah. Nah, ketika di dalam Islam wajib kita mendahulukan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada hal-hal yang berhubungan dengan iman kita dibandingkan urusan dunia kita. Berarti kita harus mengalahkan kecintaan yang fitrah ini. Sehingga nanti tidak boleh kita mendahulukan hawa nafsu misalnya dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mendahulukan keinginan orang-orang yang kita cintai. Ya, kita biarkan mereka dalam perbuatan maksiat tapi kita harus tegur mereka. Dan kita marahi mereka karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih agung di dalam diri kita. Itu maknanya. Jadi kalau kita sudah bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibandingkan segala sesuatu, inilah yang dikatakan orang yang telah berhijrah dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan saja pada pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk mengirimkan pesan singkat pertanyaan-pertanyaan Anda seputar pembahasan ini. Kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana bila terlebih dulu sejak kecil orang tua tidak pernah mengajarkan agama kepada saya, tidak pernah mengajarkan akidah kepada kita, lalu kita misalnya saat ini sudah tersesat dan terlalu jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk kembali kepada jalan Allah yang Allah ridai? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi tentang orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan kepada anaknya sejak kecil sehingga anaknya menempuh jalan yang salah. Ya, pertama, alhamdulillah, mudah-mudahan permulaan bagi Anda untuk menempuh jalan hidayah ini dan tetap dijadikan istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat. Tidak ada yang terlambat selama kita masih mau bertobat, ya. Anda sekarang yang beliau yang bertanya ini kan sekarang bertanya menunjukkan dia sudah menyaksikan Rojak TV dan mudah-mudahan ini menjadi sebab dia akan selalu menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayatnya. Baik, mengenai kondisi orang tua tadi, tentu kita katakan ini adalah kesalahan. Kewajiban orang tua adalah mengarahkan anaknya kepada kebaikan, kewajiban orang tua adalah membimbing anaknya menempuh jalan yang lurus harusnya sejak kecil. Ya, ini kesalahan dan banyak dialami oleh orang-orang tua kita yang tidak mengenal kebenaran sejak kecil karena belum karena jauhnya mereka dari petunjuk Islam yang benar atau karena faktor-faktor yang lain. Cuman kita katakan, bagaimanapun juga kita bersangka baik, insya Allah, ya, paling tidak mayoritas orang tua itu akan selalu mendoakan anaknya kebaikan. Sampai pun dia tidak kenal kebaikan tersebut, mungkin dia gak kenal sunnah, dia tidak tahu pengajian, tapi dia selalu mendoakan, ya, selama dia masih orang muslim, pasti dia akan mendoakan anaknya, ya Allah mudahkanlah anakku menempuh jalan yang lurus, mudahkanlah diriku dan keluargaku selalu mengikuti petunjukmu, mudahkanlah untuk selamat sampai masuk surga nanti, selamat dari azab neraka. Insya Allah orang-orang yang beriman punya doa-doa seperti ini. Mudah-mudahan dengan sebab doa inilah saat ini kita terbimbing untuk bisa mengenal pemahaman sunnah, mengenal kajian yang benar, mengenal sebab untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pantas kita kembali mendoakan orang tua kita agar kekurangan dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sifat dari anak yang soleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kedua orang tua kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari keimanan yang masih insyaallah ada pada diri mereka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi ibu beliau, padahal ibu beliau bukanlah seorang muslim, ya, bukan seorang muslim yang tidak mengikuti agama yang benar, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, tapi Allah hanya mengizinkan mengunjungi kuburannya saja, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena itu. Ini seorang yang tidak kenal Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan, karena ibu yang punya jasa yang sangat besar kepada kita. Orang tua kita, apalagi yang masih muslim, yang masih punya keimanan, insyaallah harusnya kita doakan dengan kebaikan, yang semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallah. Pertanyaan berikutnya dari seorang saudari kita yang ada di Padang, hamba Allah, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, pertanyaan tidak bersesuaian dengan tema. Apakah memang ada larangan bagi wanita bekerja di luar rumah? Seperti saya seorang dosen dan pengacara yang di dalam pekerjaan sering berinteraksi dan bekerja tim dengan lawan jenis. Apakah itu dilarang juga, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang tadi ada di Padang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan penjagaannya kepada beliau serta kepada kita semua. Ya, secara umum perintah di dalam Islam itu bagi perempuan adalah untuk menetapi rumahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian sering keluar rumah atau berdandan, bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita di zaman jahiliyah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syalal Bani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al mar'atu auratun fa idza kharajat ishtasrafaha asyaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Seorang perempuan adalah aurat. Kalau dia sering keluar rumah, maka syaitan akan mengintainya, menyesatkannya, menjadikannya sebagai sumber fitnah. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Ini hukum asalnya. Laki-laki bekerja di luar rumah, maka perempuan yang mengatur urusan di dalam rumah. Ini hukum asal. Sampai-sampai di dalam penjelasan sebagian dari para ulama, contoh seperti Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hirasatul Fadilah, beliau mengatakan, qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyatun wa khurujuha minhu daruratun tuqaddaru biqadariha. Menetapnya seorang perempuan di dalam rumahnya ini adalah hukum asal yang dikuatkan di dalam syariat. Sedangkan kebolehan dia keluar dari rumahnya adalah ketika ada kepentingan yang mendesak, darurat. Itu pun hanya dilakukan sesuai sekedar kebutuhannya saja, sesuai dengan keadaannya saja. Ini hukum asal. Maka seperti yang ditanyakan tadi oleh ibu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan taufiknya bagi beliau. Dia bekerja di luar rumah dan jelas berinteraksi dengan lawan jenis. Ini fitnah. Dan sudah terbukti fitnah ini terjadi di mana-mana. Ya, maka yang seperti ini hendaknya berusaha untuk kita jauhi. Kecuali kata para ulama dalam kondisi-kondisi misalnya perempuan itu keluar karena kebutuhan untuk satu pekerjaan yang memang menyangkut urusan perempuan. Contoh mungkin mengajar bagi perempuan-perempuan yang sudah dewasa, butuh untuk diajarkan pengajaran-pengajaran yang penting untuk agama mereka, atau mungkin dokter yang akan menghadapi pasien-pasien perempuan misalnya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang penting yang sebaiknya hanya ditangani oleh kaum perempuan. Hal-hal yang seperti ini, ya seperti termasuk perawat misalnya, ketika ada pasien perempuan, kan sebaiknya perempuan juga yang menanganinya. Ini karena kebutuhan yang khusus bagi perempuan, ya maka ini yang dengan dalam apa ini tempat-tempat seperti inilah diperbolehkan hal tersebut, dengan ketentuan tadi, itu pun disesuaikan dengan kadar kebutuhannya, tidak melebihi dari hal tersebut. Itu yang saya ketahui dari penjelasan para ulama, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Wafiq barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dari hamba Allah di Jayapura dan beberapa pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mau bertanya. Kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita belajar. Apakah kita belajar tentang tasawuf itu dibolehkan atau tidak? Kalau tasawuf itu tidak dibolehkan, apakah ada tasawuf secara syar'inya, Ustaz? Mohon penjelasan agar kehidupan kita lebih terbimbing untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Jayapura ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan membimbing beliau dalam petunjuk kebaikan pada keluarganya dan juga kepada kita semua. Ya, pertanyaan tentang mengenal Allah. Ya, mengenal Allah itu adalah penjelasan yang paling banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW, dan ini cukup bagi kita semua. Di kajian dulu yang pernah saya bawakan di beberapa tahun yang lalu di Rojak TV juga ini, atau Radio Rojak, yang berjudul Fiqih Al-Asma'il Husna, penjelasan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji, maha tinggi dari ayat-ayat Al-Quran ini, penjelasan yang sangat indah dan luar biasa tentang masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dikandung dalam kitab yang kita jelaskan tersebut. Baik. Untuk mengenal Allah, ya kita hanya merujuk kepada petunjuk yang sempurna dalam Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama salaf. Para ulama salafus saleh dari zamannya sahabat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak mengenal istilah yang disebutkan tadi. Ya, ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, istilah tasawuf misalnya, itu diambil dari kata-kata asalnya adalah as-sawf atau as-suf, yang aslinya, yang artinya adalah bulu domba. Sebagian orang tertentu memakai pakaian dari wol atau bulu domba untuk melambangkan kezuhudan, akhirnya dinisbatkan kepada ini. Dan ini tidak berasal dari zamannya para sahabat, kata beliau. Ini munculnya setelah sahabat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, itu pun tidak dipakai istilah ini oleh para ulama besar ahlu sunnah wal jamaah. Tidak pernah dipakai oleh Imam Muhammad ibnu Sirin, oleh Imam Al-Hasan Al-Basri istilah seperti ini. Makanya tidak kita dapati dari ucapan mereka yang menyebutkan tentang istilah ini. Ala kulli hal, ini adalah istilah yang Islam sudah cukup sebenarnya, tidak perlu kita gunakan istilah yang lain, ya. Dan juga para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita baca buku-buku yang menjelaskan biografi mereka, cukup kita baca tentang para sahabat, tentang para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak perlu kita menggunakan istilah-istilah yang tidak dikenal di kalangan mereka, hanya diciptakan oleh sebagian orang untuk membawa kepada pemahaman tertentu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah semacam Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, sebelumnya Imam Muhammad ibnu Sirin, Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Abdullah ibn Mubarak, dan para ulama yang lainnya rahimahumullahu ta'ala. Nah, barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir dalam perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita kaji dan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab semua menjadi sebab ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh bagi kita semua. Demikian saya cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.